tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan al-muwasah fis sanati wal majah, disyariatkannya untuk membantu, menolong, mengulurkan tangan kepada saudaranya pada saat kesulitan atau pada tahun-tahun paceklik. Dan telah kita ambil hadis yang pertama, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala tentang muasah yang telah ditunjukkan oleh mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum Anshar, yang mereka membantu, menolong saudaranya dari kalangan kaum Muhajirin yang mereka mengalami kesulitan dan kesusahan karena ketika itu mereka dalam keadaan hijrah, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan tempat kelahiran mereka, harta benda mereka yang ada di Makkah, mereka hijrah ke kota Madinah. Sekarang kita ambil hadis yang kedua dari bab ini, yaitu hadis yang ke-562. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddathana Asbau qala akhbarani ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullah ibn Umar akhbarahu anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala amar ramadah. Hadis ini sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana beliau ketika itu mengisahkan tentang peristiwa yang terjadi di masa kepemimpinan ayahnya, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala sang khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kata Abdullah ibn Umar, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala amar ramadah, bahwasannya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata amar ramadah, beliau berkata ketika pada tahun ar-ramadah, tahun ar-ramadah ini adalah tahun yang terjadi pada tahun ke-18 Hijriah, tahun ke-18 Hijriah. Dinamakan dengan ar-ramadah, disebutkan bahwasannya ketika itu karena ar-rih kana tasfir turab karramat, bahwasannya angin, angin menghembuskan at-turab, tanah yang ada di bumi, karramat itu seperti abu. Ar-ramat itu maknanya adalah abu. Wa tashaqqaqatil ard akhadit wa saru fi jahdin jahid, dan bahkan karena saking susahnya bencana yang menimpa ketika itu, bumi sampai terbelah, terbentuk padanya lubang-lubang, dan mereka dalam keadaan sangat susah dan kepayahan, dalam keadaan paceklik, tidak turun hujan dalam waktu yang lama. Hatta innahu yuqal innama yuqalu innama sumia amur ramadah bidzalik liannahum lamma ajdabu sarat alwanuhum kalaunir ramad. Dan juga bahkan dikatakan dinamakan tahun tersebut tahun 18 Hijriah ketika masa kepemimpinan sang khalifah Umar bin Al-Khattab, dinamakan dengan tahun ar-ramadah karena ketika ajdabu, ketika mereka dalam masa paceklik, masa kekeringan, sarat alwanuhum, jadilah warna-warna kulit mereka itu seperti launur ramad, seperti warna abu, saking banyaknya debu yang menempel di tubuh-tubuh mereka karena tidak lama karena sudah sangat lama sekali tidak turun hujan kepada mereka. Wa akalu kulla syai'in yu'kal, dan mereka memakan apapun yang bisa dimakan. Wa saratiz zaba'ih bihaitsu la tu'kal, dan kebalikannya az-zaba'ih, hewan-hewan sembelihan yang biasanya mereka bisa makan itu tidak bisa lagi dimakan karena kekeringan, hewan yang hewan-hewan ternak yang mereka pelihara tidak memiliki daging, tidak ada susu lagi yang bisa diperah, tidak ada dagingnya, sehingga terkadang mereka menyembelih hewan dan tidak jadi memakannya karena enam hewan ternak mereka tersebut tidak ada dagingnya sama sekali. Ar-Ramadah adalah tahun kekeringan, tahun kemarau yang sangat panjang, yang bencana Allah Ta'ala turunkan ketika itu sampai-sampai debu berterbangan dan tanah mereka menjadi tandus. Qala wa kanat sanatan syadidatan mulimmah, dan ketika itu adalah tahun yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan, bencana yang dahsyat turun ketika itu karena sudah sangat lama sekali tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada mereka. Ba'da majtahada Umar fi imdadil a'rab bil ibli wal qamhi waz zait minal aryafi kulliha. Ba'da majtahada Umar, setelah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala ketika itu berijtihad, beliau sebagai pemimpin melihat keadaan rakyatnya dalam keadaan susah payah, kekeringan, tidak ada sesuatu bahan makanan yang bisa dimakan, kelaparan hampir merata di berbagai tempat. Maka sang khalifah Umar bin Al-Khattab sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pemimpin yang memperhatikan keadaan rakyatnya seluruhnya dimanapun mereka berada, beliau radhiyallahu ta'ala ijtahada, ketika itu berijtihad, mengambil pendapat fi imdadil a'rab, untuk membantu, mengulurkan bantuan kepada mereka orang-orang badui, orang-orang yang tinggal di lembah-lembah, nam memberikan bantuan kepada mereka dengan al-ibil, unta, wal-qamh, dan tepung atau gandum, wazait, dan juga minyak. Minal aryafi kulliha. Minal aryaf, yang mana bantuan-bantuan tadi itu diambil dari aryaf. Aryaf itu adalah jamak dari rifun. Jamak dari rifun, jamaknya aryafun. Wahwa ardun fiha zar'un wa khisbun. Rif ini adalah daerah atau tempat yang di situ masih terdapat tumbuhan dan juga tanahnya masih subur. Ada tanaman-tanamannya, ada enam buah-buahan yang terdapat di dalamnya yang bisa disebut dengan pedesaan atau perkampungan. Kulliha, seluruhnya. Dan karena ketika itu al-Arab, mereka orang-orang Badui, di tempat-tempat mereka sudah mengalami kekeringan, maka Umar bin Al-Khattab berijtihad untuk mengirimkan bantuan dari hewan-hewan ternak dan juga bahan makanan, minyak, tepung dan yang semisalnya dari perkampungan-perkampungan perdesaan yang masih menghasilkan enam makanan, masih menghasilkan bahan pokok, semuanya dikirimkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Qala hatta balahatil aryafu kulluha mimma jahadaha dzalik. Bahkan ketika disebutkan sampai balahatil aryaf ay kallat wajizat an iqta'il mazid, sampai bahan bantuan berupa bahan pokok makanan dan hewan ternak yang diambil dari perkampungan-perkampungan yang subur tadi, pedesaan-pedesaan yang masih mengeluarkan hasil buminya dari buah-buahan, kurma, tepung gandum dan yang semisalnya, nam sampai itu semua habis, nam tidak sanggup lagi untuk memberikan bantuan kepada rakyat, masyarakat yang membutuhkan di seluruh pelosok negeri. Mimma jahadaha dzalik, dari apa-apa yang telah menimpa mereka semua dari bencana kelaparan dan kekeringan tersebut. Qala faqama Umar yad'u. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Umar, maka berdirilah sang khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau yad'u, beliau berdoa, beristighasah, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarru, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibal. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala ketika itu berdoa di dalam istighosahnya memohon hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa di dalamnya dengan doa Allahumma ja'al rizqahum, ya Allah jadikanlah rizki mereka ala ru'usil jibal, ada pada enam puncak-puncak gunung. Fastajaballahu lahu walil muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengijabai, mengabulkan doa beliau, naam doa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, sebagai pemimpin yang beliau sangat memperhatikan rakyatnya, walil muslimin, dan Allah juga mengabulkan doa kaum muslimin karena tentu mereka mengaminkan doa sang khalifah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa mereka semua dengan menurunkan hujan. Faqala hina nazala bihil ghais, dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hujan kepada mereka, menurunkan rahmatnya kepada mereka berupa air hujan yang turun dari langit, yang mana dengan itu mereka tidak lagi kekeringan hasil panen atau tanaman tumbuhan. Mereka bisa dapatkan, hewan ternak mereka juga sudah bisa meminum air. Faqala hina nazala bihil ghais alhamdulillah. Maka ketika telah turun hujan, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam lafadz ini padanya terdapat hamdullahi ala ni'mah, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena tentunya semua nikmat yang kita dapatkan yang datang itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Madan apa-apa yang ada di antara kalian, yang ada pada kalian berupa sebuah kenikmatan, maka itu semuanya adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dari atau kepada orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan, meskipun itu adalah kenikmatan yang kecil. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yarda an abdihi an ya'kula al-akalah fayahmaduhu alaiha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridai, Allah menyukai kepada seorang hambanya yang dia memakan sebuah makanan, kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas makanan tadi. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu alaiha. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala meridai kepada seorang hamba yang dia meminum dengan sebuah minuman, kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan tersebut. Sehingga betapapun kenikmatan yang kita dapatkan, apapun itu bentuknya, besar atau kecil, sedikit atau banyak, tetap kita harus memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu akan mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga yang kedua akan mendatangkan tambahan kenikmatan yang lain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa wallahi law anna Allah lam yufrijha. Dan juga di dalam kalimat ini terdapat faedah atau syahid yang sedang dibahas oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala tentang al-muasah, yang mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala memberikan bantuan yang diambil dari pedesaan dan perkampungan yang masih memiliki hasil disalurkan kepada tempat-tempat yang lain yang sudah mengalami kekurangan. Kemudian kata sahabat Abdullah ibn Umar fawal, atau kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, fawallahi law anna Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baitin minal muslimina lahum sa'atun illa adakaltu ma'hum a'dadahum minal fuqara. Kemudian Umar mengatakan, fawallahi, demi Allah, law anna Allah lam yufrijha, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jalan keluar atas musibah yang menimpa mereka tersebut berupa kekeringan, berupa masa paceklik yang sangat panjang, la taraktu bi ahli baitin minal muslimin, aku tidak akan meninggalkan sebuah rumah pun dari rumahnya kaum muslimin, lahum sa'ah, yang mana mereka memiliki kelapangan, illa adqautu mahum a'dadahum minal fuqara, melainkan aku akan memasukkan bersama mereka sesuai dengan jumlah yang ada pada mereka dari kalangan kaum fuqara, dari kalangan orang-orang miskin. Maksudnya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau mengkhabarkan bimada kana sayaf allau baqiyal jafaf, apa yang akan beliau lakukan seandainya kamarau ini, seandainya masa paceklik kekeringan ini terus menerus sama sekali Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan, seandainya memang kemarau itu betul-betul berkepanjangan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menurunkan hujan sama sekali, maka beliau akan melakukan jalan keluar ini, yaitu lau annallaha lam yufrijaha ma taraktu bi ahli baitin minal muslimin lahum sa'ah illa adkhaltu mahum a'dadahum minal fuqara. Seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberikan jalan keluar dengan turunnya hujan, aku tidak akan membiarkan ada sebuah rumah dari kalangan kaum muslimin yang mereka masih memiliki kelapangan, masih memiliki persediaan makanan, melainkan aku akan memasukkan ke dalam rumah mereka sesuai dengan jumlah yang ada pada mereka. Kalau di dalam rumah itu, rumah yang kaya yang berkecukupan tadi ada 5 orang, maka akan ditambah dengan 5 orang lagi dari kalangan orang-orang miskin ke dalam rumah mereka. Kalau di dalam rumah tersebut ada 7 orang, 6 dari kalangan rumah orang-orang yang mampu, maka akan digabungkan kepada mereka 7 kalangan dari orang-orang fakir miskin, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini diantara ijtihad atau kebijakan yang beliau ambil sebagai khalifah demi ketentraman dan ketenangan bagi seluruh rakyat-rakyatnya. Dan tentunya ini adalah bentuk al-muasah, bentuk saling memberikan bantuan yang telah ditetapkan atau dicontohkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala pada masa-masa seperti itu. Qala falam yakun ithnani yahlikani minat ta'am ala ma yukimu wahidan. Kemudian beliau menyebutkan illahnya. Mengapa satu rumah yang masih memiliki kecukupan makanan, masih memiliki 6 cadangan makanan, digabungkan kepada mereka dengan jumlah yang sama. 3 orang ditambah 3 jadi 6. 4 tambah 4 jadi 8. Dan seterusnya. Beliau menyebutkan alasannya, menyebutkan illahnya. Falam yakun ithnan, karena sungguhnya tidak ada ithnan, 2 orang. Yahlikani, yang dia akan binasa minat ta'am, ay min adami wujudit ta'am, karena tidak adanya makanan sama sekali. Alama yuki muwahidan, karena di situ masih ada 1 makanan yang bisa menghidupkan 1 orang. Karena naam, tidak ada makanan yang bisa menghidupi 1 orang. Maksudnya ketika di situ ada masih ada 1 makanan, yang mana makanan tersebut bisa mencukupi untuk 1 orang, maka hakikat makanan tersebut bisa cukup untuk berapa? 2 orang. Makanan yang bisa dimakan oleh 2 orang itu bisa mencukupi 4 orang. Makanan yang bisa mencukupi 4 orang ini bisa naam cukup untuk 8 orang dan seterusnya. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ta'amul wahid yakfil itsnain, makanan untuk 1 orang itu bisa mencukupi 2 orang. Ta'amul itsnain yakfil arba'ah, makanan untuk 2 orang ini bisa mencukupi 4 orang dan seterusnya. Ini illahnya yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, dan tentu ini juga adalah syahid yang jelas dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk disyariatkannya al-muwasah, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya sesama kaum muslimin, terlebih di dalam masa-masa kesulitan atau masa-masa kekurangan. Kemudian kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, Amur Ramadati huwal amus samin ashar minal hijratin nabawiyah ala sahibiha salatu wassalam. Amur Ramadah, tahun Ar-Ramadah, ini adalah tahun yang terjadi pada tahun 18 Hijriah, dari masa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, di zamannya khalifah yang kedua, khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, kemarau yang panjang, masa paceklik yang sangat lama, sehingga terjadi berbagai macam kesulitan yang menimpa kaum muslimin ketika itu. Wa qad ajdabatil ardu hatta sarat turabu karramad min adami nuzulil ghaith. Dan sungguh bumi ketika itu telah ajdabat, telah menjadi tandus, menjadi gersang, hatta sarat turab, sampai-sampai tanah itu seperti abu. Karena saking keringnya, saking tidak ada air sama sekali, tanah berubah menjadi abu, min adami nuzulil ghaith, karena tidak ada air hujan sama sekali. 6. Ladang tidak bisa menghasilkan buah-buahnya, demikian juga hewan-hewan ternak mereka tidak bisa minum dan makan, sehingga kekeringan menimpa kepada mereka. Bahkan ketika disembelih pun mereka tidak jadi makan hewan tersebut karena sama sekali tidak ada dagingnya. Qala wa kalimatul mulimmah ay an-nazilah. Dan makna kata al-mulimmah itu adalah an-nazilah, bencana atau musibah. Yuqal alammat bil qaumi sanatan ay halla bihimul jadab. Dikatakan alammat al-qaum sanatan, maknanya adalah halla bihimul jadab, menimpa suatu kaum kekeringan atau kemarau paceklik. Walahiqahum ad-darar, dan juga menimpa kepada mereka kemudaratan. Qala warrifu jam'uha aryaf wa hiyal ardul lati fiha zar'un wa thimar. Adapun kata arif, ini jamaknya adalah aryaf, yaitu al-ard allati fiha zar'un wa thimar, daerah yang di situ tumbuh tanaman-tanaman, ladang atau perkebunan, dan buah-buahan. Ini disebut dengan rif, jamaknya aryaf. Wa qawluhu taballahat ay ajizat an intaji ma yakunu ta'aman li ahliha minal jadab. Taballahat ay hatta balahatil aryaf, itu maknanya adalah perkampungan, pedesaan tadi sampai lemah untuk menghasilkan, sama sekali tidak mampu menghasilkan makanan untuk penghuninya karena betul-betul kering, sampai apa, tanah tadi retak-retak. Tanah berubah menjadi debu yang tertiup angin menempel pada kulit-kulit mereka menjadi coklat. Wa qawluhu ma yuqimu wahidan ma'nahu at-ta'am alladhi yakfi shakhsan wahidan kama huwa mufassarun fil asar. Ma yuqimu wahidan maknanya adalah makanan yang bisa mencukupi satu orang, sebagaimana yang ditafsirkan di dalam sebuah asar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga tidak mungkin dua orang manusia itu akan binasa dalam keadaan di situ masih ada apa, makanan yang mencukupi untuk satu orang, sehingga makanan yang cukup untuk satu orang ini bisa digunakan oleh dua orang, makanan yang mencukupi dua orang bisa dimakan oleh empat orang, empat untuk delapan, delapan untuk 16, dan seterusnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berkaitan dengan faedah hadis, qala wa qad dalla hadzal atharu 'alal fawaid al-atiyah, dan asar ini menunjukkan beberapa faedah berikut ini. Al-faidatul ula, yang pertama, masyru'iyatul istisqa fil iqlimi alladhi yusabu ahluhu bil qahd. Disyariatkannya untuk melakukan istisqa, yaitu meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa dengan sungguh-sungguh dilakukan oleh seluruh kaum muslimin pada musim-musim yang di situ mereka tertimpa dengan kekeringan. Wa habbadza law kana al-amru bihi minas sultan. Dan sebaiknya adalah perkara yang bagus itu adalah ketika istisqa tersebut dilakukan oleh penguasa atau penguasa langsung yang memerintahkan, pemimpin, raja atau penguasa yang memerintah ketika itu, nam hendaknya dialah yang memerintahkan atau dia langsung yang melakukannya. Sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wa habbadza law yakumu bihil khiyaru minan nasi ka ahlil ilmi wat tuqa. Dan juga sebaiknya, nam akan lebih bagus lagi ketika yang melakukan istisqa, yang berdoa meminta hujan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah manusia-manusia pilihan seperti mereka para ulama, ahlul ilm atau ahlul tuqa atau orang-orang yang memiliki kesolehan. Seperti di dalam riwayat yang lain dari hadis ini, Umar bin Khattab meminta kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, dan beliau berdoa kepada Allah taala dan Allah taala mengabulkan doa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi bisa dilakukan oleh penguasa, ini yang lebih bagus, atau dari kalangan ahlul ilm wa tuqa, orang-orang soleh dan orang-orang yang memiliki ilmu. Qala wa mithlul qahti fi mashru'iyatil istighasati ma tusabu bihi ba'dul buldan min kasratil amtari was suyuli wal faydanat. Fa innahu yushra'u kasratud du'a wat tadarru' wal ilhah fid du'a hatta yang kasyifa ma bihim. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, yang semisal dengan musim kemarau atau paceklik kekeringan ini, yang semisal dengan hal tersebut di dalam hal disyariatkannya untuk beristighosah adalah apa yang menimpa dengannya sebagian dari negeri-negeri yang ada, min kasratil amtar, dari banyaknya hujan dan banjir atau tsunami. Nah, banjir bandang, tsunami atau yang semisalnya, ini juga disyariatkan apa? Istighosah. Jadi istighosah tidak hanya disyariatkan ketika kekeringan, tidak ada hujan, bahkan istighosah juga disyariatkan ketika bencana itu menimpa kaum muslimin secara umum. Apapun bentuknya dari macam-macam bencana yang Allah turunkan, baik itu banjir, gempa, tsunami, tanah longsor atau yang semisalnya, maka ini juga disyariatkan untuk beristighosah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disyariatkan ketika itu untuk banyak-banyak berdoa, banyak-banyak tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta dengan tulus kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa, sampai Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan jalan keluar kepada mereka semua dari musibah-musibah tadi. Qala al-fa'idatu tsaniyah, kemudian faedah yang kedua, wujubul ihtimami minal wali al-muslim bihali man sabaqa zikruhum fayu'tihim min baitil mali ma yasuddu hajatahum hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wajibnya untuk memiliki ihtimam, perhatian dari pemimpin yang muslim dengan keadaan orang-orang yang telah disebutkan tadi, yaitu masyarakat manusia secara umum yang tertimpa musibah, pemimpin hendaknya memperhatikan mereka, memberikan mereka dari baitul mal, dari kas negara atau yang semisalnya, yang bisa membantu kebutuhan-kebutuhan, menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan bagi mereka semua dari keutamaannya. Ini haknya penguasa memperhatikan rakyatnya yang telah tertimpa musibah. Qala al-fa'idatu tsalitsah, faedah yang ketiga atau terakhir, anna min haqqil usaril faqirah 'alal aghniya al-muwasatu min amwalihim li yuhaqqiqu mashru'at takaful fil islami biz zakati wa ghairiha. Bahwasanya hak dari keluarga yang fakir atau keluarga yang miskin atas mereka orang-orang kaya itu adalah al-muwasah min amwalihim. Hendaknya mereka orang-orang kaya tersebut memberikan bantuan, memberikan uluran tangan dari harta-harta mereka supaya mereka bisa mewujudkan syariat dari at-takaful fil Islam, saling memberi bantuan yang sudah ada di dalam syariat Islam berupa apa? Memberi zakat dan yang semisalnya, mengeluarkan zakat, memberikan infak, sedekah dan yang semisalnya yang telah diatur di dalam syariat Islam, karena ini termasuk hak al-faqir alal aghnia, hak orang yang fakir miskin kepada mereka orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan kelimpahan harta bagi mereka semua. Nah, ini yang berkaitan dengan bab al-muasa. Masih ada hadis yang terakhir, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.